بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. الإخوة في الله, pagi hari ini kajian Ustaz Abduh. Beliau berhalangan hadir, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Kita telah menjelaskan pada kesempatan yang lampau tentang perkara sedekah dan sebelumnya salat. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang perkara afwan. Sebelumnya kita menceritakan tentang perkara puasa dan salat. Sekarang kita akan berbicara tentang perkara sedekah. Wasiat yang diwasiatkan Nabiullah Yahya kepada Bani Israel. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perintah Nabiullah Yahya kepada Bani Israel untuk mengucapkannya, wa qawluhu wa amurukum bis sadaqah, dan aku memerintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dhalika mathalu rajulin asirahu al-aduwu, perumpamaan orang yang bersedekah itu bagaikan seseorang yang ditawan oleh musuhnya. Fa'uthaqu yadahu ila 'unuqih, mereka telah mengikat tangannya hingga ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu 'an 'unuqih, mereka telah membawa orang tersebut untuk memenggal kepalanya. Faqal, maka berkatalah orang itu, ana aftadi minkum bil qalil wal katsir, jangan tebas kepalaku, aku akan tebus apapun yang kalian minta dengan segala yang kumiliki, sedikit ataupun banyak. Fafada nafsahu minhum, maka dia akhirnya berhasil menebus dirinya dari mereka. Hadza aidan min al-kalam alladhi burhanuhu wa wujuduhu wa daliluhu wa wuqu'uhu. فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرٍ, perkataan ini perkataan yang memang jelas terbukti ada realita. Sesungguhnya sedekah itu memiliki efek yang begitu kuat. تَأْثِيرٌ عَجِيبًا, memiliki efek yang begitu dahsyat. فِي دَفْءِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ, untuk menjauhkan segala macam bala bencana. Walau kanat min fajirin, bahkan tak peduli apakah sedekah itu adalah sedekah yang dilakukan oleh orang fasik, zalim, min fajirin atau zalimin, bal min kafirin, bahkan sedekah dari orang kafir pun dapat akan membuat dia dijauhkan daripada mara bahaya. Cuma hanya di dunia bagi orang kafir, tapi bermanfaat sedekah itu. Fa inna Allah taala yadfa'u biha anhu anwa'an min al-bala', dengan sedekah Allah akan menjauhkan darinya berbagai macam bentuk bala bencana. Wa hadha ma'lu amrun ma'lumun 'indan nas, hal ini adalah perkara yang jelas diketahui manusia, disaksikan manusia. Khasatuhum wa amatuhum, orang-orang awam pun tahu, apalagi orang-orang alim. Sedekah itu dapat menghindarkan mara bahaya, bencana dan petaka. Ya, kita melihat di YouTube itu pernah lewat di dinding kita, seorang ibu-ibu perempuan bersedekah kepada petugas di jalan, bersih-bersihkan jalan. Tiba-tiba datanglah mobil begitu kencang, yang tak terkendali mengarah kepadanya. Entah bagaimana caranya dia selamat terhindar. Allahu Akbar. Dampak daripada sedekah. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bih, semua penduduk bumi meyakini, mengakui hal ini. Li'annahum qad jarrabuhu, karena mereka telah mengetes, mereka telah menguji, benar ini semua. Wa qad rawat Tirmidzi fi jami'ihi min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam ya, kitabnya Ja'al Jami dari hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabbi." Sungguh sedekah itu akan dapat memadamkan murkanya Tuhan, Ar-Rabb. "Wa tadfa'u mitatassu." Sedekah akan dapat menghilangkan akhir hidup yang buruk, alias su'ul khatimah. Wakama anha tudfi'u ghadab ar-rabb tabaraka ta'ala fa hiya tudfi'u adh-dhunuba wal khataya kama yudfi'u al-ma' an-nara. Sebagaimana sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah ar-rabb tabaraka ta'ala, maka sedekah juga dapat memadamkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana ya air itu memadamkan api, memadamkan gejolak syahwat, memadamkan gejolak hawa nafsu kita, sebagaimana air memadamkan api. Ini efek sedekah. Kadang-kadang orang sulit untuk melepaskan diri daripada syahwatnya, maka jalan yang paling baik adalah bersedekah, akan dapat memadamkan api syahwatnya, gejolak syahwatnya. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal berkata, Mu'adz, kuntu ma'a Rasulillah SAW, aku bersama Nabi suatu hari, fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir, aku berdekatan dengan dia sambil kami berjalan. Faqal, berkatalah Rasulullah, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, puasa perisai, maksudnya perisai melindungi seorang dari azab neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa. Kama yudfi'ul ma'ul an-nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Was-salatur rajuli fi jawfil laili, demikian juga salat seseorang di tengah malam. Thumma tala, kemudian Rasulullah membaca ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauh punggung mereka dari ranjang. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'a, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa harap dan takut. Mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan mereka berinfak darinya. وفي بعض الآثار, dalam sebagian athar, bakiru bis-sadaqah, segeralah kalian bersedekah di kala pagi hari. Kata-kata bukratan, bakiru, di pagi hari, bersedekahlah di pagi hari. Fa innal balaa la yatakhatta as-sadaqah, sesungguhnya bencana itu tak akan mampu melampaui orang bersedekah mengenainya. Wa fi tamthil an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika biman quddima liyudraba 'unuquhu, yudraba 'unuquhu. Nabi telah memberikan perumpamaan sedekah bagikan seseorang yang ditawan siap dipenggal kepalanya. Faftada nafsahu minhum bimalihi, ya, kifayah. Ya, maka dia menebus dirinya dengan seluruh hartanya, cukup ini sebagai bukti. Sedekah akan dapat menebus seseorang daripada murka Tuhan, daripada azab neraka jahannam. Fa inna sadaqata tufdil 'abda min adzabillah, sedekah itu dapat menebus seseorang daripada azab Allah. Fa inna dhunubahu wa khatayahu taqtadhi halakah, sebab dosa-dosa manusia, ya, maksiatnya, hakikatnya dapat membinasakan dirinya. Fataji'u sadaqah tufdihi min al-'adzab, datanglah sedekah menyelamatkan dia daripada azab tersebut. Wa tafukkuhu min, lalu membukanya daripada jeratan-jeratan musibah. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء yaumal Eid, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan kaum wanita pada hari Eid setelah beliau berkhutbah kepada kaum laki-laki, ya ma'asyaral nisa, wahai rombongan kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, walau min huliyikunna, meski dari perhiasan kalian. Perhiasan adalah barang yang selalu dipakai wanita, berat melepaskannya kalau bukan karena seruan iman. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, aku lihat kalianlah penduduk neraka yang paling banyak, maksudnya kaum wanita. Wa ka'annahu hathahunna wa raghabahunna ala ma yufdina bihi anfusahunna minan nar, maka Nabi memotivasi mereka dengan sedekah yang dapat menyelamatkan diri mereka dari azab neraka. Dalam sahihain Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin, tidaklah ada seorang pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Tuhannya akan berbicara kepadanya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tak ada antara dia dan antara Allah perantara, Allah berbicara kepadanya langsung. Fayanzuru aymana minhu, dia lihat bagian kanan. Fala yara illa ma qaddam, taklah terlihat kecuali apa yang dia buat daripada keburukan. Wa yanzuru ashama min, dia lihat bagian kiri. Fala yara illa ma qaddam, dia lihat tak ada kecuali keburukan. Wa yanzuru bayna yadayhi, dia lihat ke depan. Fala yara illa an-nar, tak ada yang dilihat kecuali neraka di hadapannya. Tilqa wajhi, tepat di depan wajahnya. Fattaqun nara, takutlah kalian dari api neraka. Walau besyik tamratin, walaupun bersedekah dengan satu kurma yang dibelah lagi. Satu buah kurma dibelah, diberikan setengahnya. Takutlah dengan neraka walau bersedekah setengah daripada satu kurma. Dan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah, "Madza yunjil 'abdu minan nar?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apa kira-kira yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab neraka? Qala al-imanu billah. Kata Nabi, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Qultu ya Nabi Allah, ma'al imani amalun, apakah harus ada dibaringi iman itu amal? Dibaringi iman itu amal? Qala an tardha mimma hawlaka aw tardha mimma razaqakallah. Ketika engkau mampu berbagi kepada orang-orang sekitarmu, berbagi rezeki Allah berikan kepadamu. Qultu ya Nabi Allah, aku bertanya wahai Nabi Allah, fa in kana faqiran la yajidu ma yuraddikh, kalau sekiranya dia fakir tak bisa berbagi, tak ada yang bisa dibagikan. Qala ya'muru bil ma'ruf, kalau dia fakir tak ada yang dapat dia sedekahkan, hendaklah dia menyuruh orang berbuat baik. Wa yanha 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan munkar. Qultu in kana la yastati'u an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, andai kata dia tak mampu juga ya Rasulullah berbuat itu, tak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena berbagai macam faktor, lemah, takut, ya, dengan segala macam risiko-risikonya. Falyu'inil akhraq, hendaklah dia berusaha membantu sebisanya, apapun yang bisa dia lakukan. Ya, dengan berbuat apapun yang bisa dia buat. Ya, entah dia membuat sesuatu pekerjaan tangan, kemudian dia jual, atau dia menjadi kuli panggul, dengan kuli panggul tersebut dia bersedekah. Buatlah apapun juga yang bisa dibuat. Buat keset kaki, dijual. Buat sabut, digulung-gulung. Dibuat tali, dijual. Buat apapun juga. Ya. Atau bantu orang melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Kukatakan ya Rasulullah, ara'aita in kana la yuhsinu an yasna. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tak mampu membuat apapun juga? ya, bersedekah tak mampu, memproduksi sesuatu juga tak mampu. Qala, berkata Rasulullah, fal yu'in mazluman, bantulah orang yang sedang terzalimi. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in kana dha'ifan, bagaimana pula kalau dia lemah? La yastati'u an yu'ina mazluman, membantu orang zalim pun dia tak mampu. Qala ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin liyumsik adzahu 'anil nas. Berkata Rasulullah, engkau tak ingin ya sahabatmu itu mengerjakan apapun daripada kebaikan? Semua tak mampu, kau bilang ini tak mampu, itu tak mampu. Liyumsik adzahu, kalau itu semua tak mampu, satu lagi, liyumsik adzahu 'anil nas. Sudah, satu saja pegang. Jaga dirinya, jangan menyakiti manusia. Kalau itu pun tak mampu, udahlah. Sedekah tak mampu, memproduksi barang, menjual barang tak mampu, amar ma'ruf tak mampu, nahi mungkar tak mampu. Tak ada semua yang dia mampu dikerjakan. Satu lagi, jaga dirinya, jangan menyakiti orang. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in fa'ala hadza yadkhul jannah? Kutanyakan ya Rasulullah, kalau ini dia lakukan, apakah dia itu akan masuk surga? Qala ma min mu'min yusibu khaslatan min hadhil khisal. Kata Nabi, tidaklah ada seorang mukmin pun yang dia memiliki apa-apa yang tadi disebutkan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, ya, dia punya iman, dia punya harta bersedekah, dia punya tenaga untuk berbuat sesuatu, membantu orang, ya, dia membantu orang terzalimi, atau dia menjaga dirinya tidak menyakiti orang. Illa akhadat biyadihi, kecuali amal-amal tersebut akan menarik tangannya. Hatta adkhalathul jannah, kecuali amalan tersebut akan memasukkannya ke dalam surga. Dzakarul Baihaqi fi kitab Syu'abil Iman, ini disebutkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, cabang-cabang keimanan. Apapun amalan di atas, iman kepada Allah, bersedekah, membantu orang yang terzalimi, membantu orang dengan tenaganya, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, menahan diri tidak menyakiti orang, semua amal ini akan menggiring seorang membawa tangannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. Pernah disebutkan kepadaku, kelak hari kiamat setiap amal itu saling berbangga-bangga. Amalan dikerjakan manusia saling berbangga-bangga. Maka berkatalah amal sedekah, aku yang paling utama di antara kalian. وفي الصحيحين, dan dalam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, qal daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal bakhili, Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang kikir, wal mutasaddiq, dan orang yang bersedekah, kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin, bagaikan dua orang yang masing-masing dikenakan, diberikan pakaian besi. Dahulu kala kalau orang mau berperang untuk melindungi diri mereka daripada panah, tombak, mereka punya pakaian dari besi. Bahasa Arabnya dir'un. Ya. Orang ya yang bakhil dan orang yang dermawan, perumpamaan keduanya bagikan dua orang masing-masing dikenakan pakaian terbuat daripada besi. Au junnatani min hadidin, ya, baju yang melindungi dia terbuat dari besi daripada musuh-musuhnya. Qad tarrat aydiyahuma ila thudiyihima wa taraqihima, pakaian besi ini menutup semua tubuhnya sampai ke tangan-tangan, ya, sampai ke dada-dada mereka, sampai ke leher-leher mereka. Faja'ala al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi shadaqatin in basatat anhu hatta anamilah. Orang bersedekah, tiap kali bersedekah, maka baju besi yang tadi menjepitnya semakin meluas. Ya, terus meluas sampai menyelimuti, menutupi jari-jarinya. Wa ta'fu atharah, menutup semua yang dapat terkena daripada musuh. Wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin falasaqat wa akhadhat kull halaqatin makanaha. Orang bakhil tiap kali mau bersedekah, maka dia menahan sedekahnya. Perumpamaan demikian, orang yang pakai baju besi tadi, tiap kali dia mau bersedekah, baju itu semakin menjepitnya, mengambil semua tempat daripada badannya, mempersempit ruang geraknya, sampai akhirnya tak bisa apa-apa, tak bergerak, terjepit dengan baju tersebut. Berkata Abu Hurairah, fa ana raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi isba'iha kadza fi jaybihi falau raaituhu yuwassi'uha wa la tattasi'. Kulihat kata Abu Hurairah, Nabi menerangkan tentang orang yang bakhil tersebut, ingin berusaha untuk melapangkan bajunya agar dapat bernapas, tak bisa, semakin sempit menjepit dirinya. Imam Bukhari meriwayatkan dengan redaksi dalam kitab zakat dari Abu Hurairah, perumpamaan orang kikir itu dan orang bersedekah bagaikan dua orang laki-laki yang memakai dua jubah dari besi. Ya, menutupi ya dari arah min sudiyihima, dada sampai ke leher mereka, taraqihima. Fa ammal munfiq, adapun orang yang berinfak, fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat ala jildihi. Setiap kali dia bersedekah, besi ini meluas. Tadi hanyalah sampai di dada dan ke leher, hanya segini saja yang ditutupi. Ketika bersedekah, maka besi semakin meluas, menutup dirinya dari serangan musuh. Hatta tukhfi bananahu, sampai baju besi itu menjadi luas, menutupi jari-jarinya. Ya. Kaidahnya jari itu payah ditutupi, ya, karena akan menjadi tempat untuk mengayunkan pedang ini, sampai jari-jarinya pun tertutup, tak bisa terkena senjata tajam. Wa ta'fu atharahu wa ammal bakhil, sehingga tak ada tempat celah untuk terkena ya musibah, serangan, semua tertutup. Adapun orang kikir, fala yuridu an yunfiqa shay'an illa laziqat kullu halaqatin makanaha, kullu halaqatin makanaha. Adapun orang kikir, tiap kala dia mau berinfak, karena dia tahan tak jadi dia berinfak karena kikirnya, kecuali besi semakin menyempit. Ya. Bukan semakin meluas, tadi hanya sebatas ya, dada sampai ke leher. Tiap kali mau bersedekah, tak mampu dia lakukan karena kikirnya, semakin sedikitlah perlindungannya, semakin gampang terserang musuh. Fahuwa yuwassi'uha, ingin dia luaskan baju besi supaya terlindung dari musuh, wala tattasi', tapi tak bisa meluas. Perumpamaan orang berinfak begitulah, dilindungi Allah dari segala macam mara bahaya. Sebagaimana orang pakai baju besi yang meliputi semua tubuhnya sampai ke jari-jari tangannya pun terlindungi. Orang yang tak bersedekah rentan dengan musibah, bencana dan petaka. Dan waruya an Abi Burdah an Nabihi anin Nabi SAW, diriwayatkan daripada Abu Burdah dari ayahnya dari Nabi SAW, ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim itu selayaknya bersedekah. Qalu ya Rasulullah, faman lam yajid, bagaimana jika tak ada yang mau disedekahkan? Qala ya'mal biyadihi, hendaklah dia berbuat sesuatu. Ya. Fayanfa'u nafsahu yatasaddaq, dengan perbuatan itu dia dapat bersedekah. Mungkin menjadi kuli panggul, membantu-bantu orang di pasar, membawa sesuatu barang. Ya, dengan itu dia bersedekah. Qalu fa in lam yajid, jika tidak mampu ya Rasulullah, qala yu'inu dzal hajatil malhu, bantu orang membutuhkan bantuan. Qalu fa in lam yajid, kalau juga tak mampu, falyamal bil ma'ruf, hendaklah menyuruh orang berbuat baik, wal yumsik anis syarr, hendaklah dia menahan diri dari keburukan, fa innaha lahu shadaqah, sesungguhnya hal ini menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah diri daripada perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'anil ihsan, tatkala orang kikir itu begitu tertahan untuk berbuat kebaikan, mamnu'an 'anil birri wal khair, maka tertahan pula lah untuknya berbagai macam bentuk kebaikan. Ya. Kana jazaohu min jinsil amal, min jinsi amali, itulah dia. Semua balasan akan diberikan dengan setimpal. Tak mampu berbuat kebaikan, maka dia pun tak mendapatkan kebaikan. Orang yang paling banyak berbuat kebaikan kepada makhluk, Tuhan makhluk akan berbuat banyak kebaikan kepadanya sebagai balasan. Ya. Ahsinu man fil ard, irhamu man fil ard, yarhamukum min fis sama. Rahmatilah, kasihani siapa di bumi, yang di langit mengasihani kalian. Fahuwa dhayiqu sadri, orang kikir itu sempit dadanya. Mamnu'un minal insyirah, mustahil ya terbentang meluas ya dadanya, mustahil. Dhayiqal 'atan, saghiran nafsi, qalilal farah, ya begitu sempit peluang dia untuk mendapatkan kebaikan. Jiwanya kerdil, qalilul farah, payah mendapatkan kesenangan, sulit dia bergembira. Ya. Kathirul hammi wal gham, orang kikir itu banyak galaunya. Alham, galau akan masa depan, takut berkurang hartanya habis gara-gara bersedekah. Wal gham, galau masa kini, takut uangnya keluar nanti berkurang. Wal hazan, galau dengan masa lampau karena pekerjaannya mengejar dunia terluput. La yakadu tuqda lahu hajah, hampir-hampir tak akan pernah ditunaikan hajatnya. Wala yu'anu ala matlub, tidak diberikan Allah bantuan untuk mengejar keinginannya karena kikirnya dia. Semua urusan menjadi sulit, rumit. Balasan atas kekikirannya. Orang kikir itu orang yang tak mengasihani dirinya sendiri. Ya. Sebenarnya kalau dia dermawan, kepada dirinya kembali kedermawanannya. Ila kepada orang lain. Ya, manfaatnya kembali kepada dirinya. Ya. Bahkan sedekah ini bisa menyembuhkan orang daripada penyakit-penyakit ya jiwa, penyakit hati, stres, bahkan penyakit tubuh. Bahwa karajulin alaih jubbatun minhad, bagaikan perumpamaan laki-laki tadi yang dipakaikan pakaian besi. Ya. Tiap kala dia ingin bergerak, besi semakin melekat, menjepitnya, semakin sempit dirinya gara-gara kekikirannya. Begitulah orang yang kikir, sempit hidupnya, sempit jiwanya, dibenci manusia, dibenci makhluk. Adapun orang yang bersedekah, semakin banyak bersedekah, semakin lapang dadanya, semakin luas jiwanya. Sebagaimana meluasnya pakaian besi tersebut yang dikenakannya. Ya. Semakin banyak bahagianya, keberuntungannya, selalu bergembira ria. Orang sedekah selalu tersenyum. Karena dia melihat efek sedekahnya, orang yang diberi sedekah mengucapkan kepadanya terima kasih. Ya. dia terasa nikmat membagi hal tersebut kepada orang fakir, orang miskin, membuat semakin ia lapang jiwanya, ia kuat kebahagiaan dan keberuntungannya. Kalaulah dalam sedekah tak ada keberuntungan kecuali ini saja, membuat jiwa lapang, hati tenang, diri tenteram, bahagia, beruntung, cukuplah seseorang menjadikan ini sebagai alasan untuk berupaya memperbanyak sedekah dan bersegera melakukannya. Dan Allah berfirman, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, mereka itulah orang beruntung. Ya. Jauhilah sifat kikir. Tentunya yang wajib kita berbuat baik kepadanya, buatlah skala prioritas. Pertama kali adalah orang-orang terdekat kita. Istri-istri kita, anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, orang terdekat kita, tetangga-tetangga. Skala prioritas. Ya. Suami yang kikir dibenci istri. Bapak yang kikir dibenci anak. Pernah ada orang kaya miliarder, diceritakan di Saudi sana, mati dia, hidupnya tampak susah, rumahnya buruk, semuanya tak ada tampaknya ciri-ciri keberuntungan, miskin seolah-olah. Ternyata rekeningnya penuh dengan uang. Mati dia, ketahuan oleh anak-anaknya, penuh dengan uang. Maka disumpah serapah anak-anaknya. Begini rupanya ayah kami hidup dalam kesulitan, penderitaan, kemiskinan. Uangnya banyak di bank. Jelek orang kikir ini. Dikutuk setelah matinya pun. Dikutuk manusia. Sudah mati dikutuk. Ya, maka jangan kita menjadi orang kikir kepada istri-istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, terlampau berhitung. Ya. Kikir. Ya, ada keluasan, luaskan istri-istri kita, anak-anak kita. Yang penting jangan sampai pada tingkat berlebih-lebihan mubazir. Ya. Anak-anak kita pun demikian, jangan terlampau kita kikir. Ya. Ibunda Aisyah bersedekah. Ketika dia bersedekah, dia lihat lagi berapa yang dia keluarkan dari sedekah tersebut. Disuruhnya budaknya, "Cok, kau ambilkan dulu. Itu ada orang minta-minta. Tolong berikan tuh. Beri dari gandum-gandum kita kurma-kurma. Setelah mau dibawa keluar, sini kulihat dulu berapa banyak kau bawa." Dia lihat dulu, disensornya dulu. Jangan-jangan banyak kali kau sedekahkan. Setelah lihatnya, "Hah, bolehlah, cukup, pergi." Kata Nabi, "Kenapa kau lihat-lihat? Kau takut berkurang hartamu ya? Ya, bersedekahlah, tak usah kau lihat-lihat. Andai kata kau benar-benar ya perhitungan dalam mengeluarkan sedekah, Allah pun berhitung denganmu," kata Nabi SAW. Karena itulah kita tahu rahasia kenapa kita sulit. Karena kita perhitungan dalam sedekah. Kata Nabi, "Udah, tak usah lihat-lihat, beri terus. Kenapa kau lihat-lihat? Ya, kalau kau lihat-lihat, kau berhitung, Allah berhitung juga denganmu." Subhanallah. Kata ibunda Aisyah, "Dahulu kami itu selalu dalam kesenangan. Tiap kali aku bersedekah, aku tak hitung-hitung. Tatkala mulai ku timbang-timbang berapa sisanya. Ya, kusukat berapa sisa gandum. Ketika kusukat, hilang keberkahan itu. Subhanallah. Ketika mulai ditimbang, sekian lagi, sekian lagi." Itu loh perubahannya rahasia kita bangkrut nih. Subhanallah. Adalah Abdurrahman bin Auf atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tawaf di Ka'bah. Tak ada yang mereka ucapkan kalau doa, Rabbi qini shuhha nafsi, ya Tuhan jaga aku daripada kebakhilan diriku ini. Rabbi qini shuhha nafsi, Tuhan jaga aku, pelihara aku daripada kebakhilan diri ini. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, ama tad'u bi ghairi hadhihi da'wa, tak ada lagi doa yang lain, kok ini aja kau ulang-ulangi. Ya Tuhan pelihara aku daripada kekikiran diriku ini. Sehingga orang yang dengarnya berkata, tak ada lagi doa yang lain, cuma ini yang kuapalkan. Qala idza waqitu shuhha nafsi faqad aflahtu. Ini aja doaku. Kalau aku dijaga daripada kekikiran diri, aku akan beruntung. Ya. Wal farqu baina shuhhi wal bukhli, apakah beda antara bukhlun dan shuhun? Ada dua kata dalam bahasa Arab yang bahasa Indonesianya mirip-mirip, ya. Dalam bahasa Indonesia kikir itu ada bahasa lain, kikir, tamak, pelit, loba, kedekut, apalagi ciki. Tapi ini sama, bahasa Arab tidak. Bukhlun, syuhun. Ya. Apa beda antara keduanya? Ya. Anna syuhha syiddatul hirsi 'ala syai' wal ihfa' fi talabih wal istiqsa' fi tahsilih wa jasha'un nafsi 'alaihi. Kikir tu ambisi kuat untuk memperoleh sesuatu, tamak untuk mendapatkan sesuatu, dengan segala macam cara akan didapatkan sesuatu. Ini namanya syuhun. Belum ada di tangannya pun sudah dia betul-betul berambisi memperolehnya dengan segala macam cara. Perampok itu syuhun. Tukang begal syuhun. Koruptor syuhun. Ya, gimana supaya dapat? Yang belum dapat pun sudah diimpikannya dapat dengan segala macam cara. Ingin semua menjadi miliknya, dimilikinya. Adapun al-bukhlu man'u infaqi ba'da husuli. Bakhil itu setelah dapat berat dikeluarkan. Itu bakhil tuh. Kalau syuhun belum dapat ambisinya tergila-gila sampai kepada apa yang ingin ditujunya. Ya. Gila dengan kekuasaan berbagai macam cara dikerjakan. Gila dengan harta berbagai macam cara dikerjakan untuk memperolehnya. Ini namanya syuhun. Sudah dapat harta, dapat kekuasaan, memberikan manfaat hartanya kepada orang berat, memberikan manfaat kekuasaan kepada orang berat, ini namanya bukhlun. Belum dapat namanya syuhun. Sudah dapat dia tahan namanya bukhlun. Mana lebih tinggi, syuhun atau bukhlun? Syuhun lebih dahsyat. Punya orang mau jadi punya dia, istri orang mau jadi istri dia. Ini namanya apa? Syuhun, tamak. Semua cara dia dapatkan meraih ambisinya, syuhun. Sudah dapat, payah keluar, namanya bukhlun, bakhil. Ya. Wa hubbuhu wa imsakuh. Jadi bakhil itu setelah dapat berat keluar karena cintanya kepada harta itu. Sehingga harta keluar berat sekali. Fa huwa shahihun qabla husuli, sebelum dapat dia gila untuk meroleh memperolehnya. Ambisi ini namanya shahih. Syuhun. Bakhilun ba'da husuli, setelah dapat berat dia keluarkan, namanya bakhil. Falbukhlu thamaratu syuhhi, maka kebakhilan itu adalah buah daripada kefikiran. Wasyuhhu yad'u ila al-bukhli. Sebaliknya, yang namanya sifat asyuhhu itu dia akan mengajak kepada kebakhilan, ambisi yang bersangatan memperoleh sesuatu. Akhirnya setelah dapat berat dikeluarkan. Karena itulah kita lihat kebanyakan orang semakin kaya semakin pelit kecuali yang Allah rahmati. Wa qalilun mahum, dan jumlah mereka sedikit. Kenapa semakin pelit, semakin terasa dia berat memperolehnya. Kerja aku setiap malam mendapatkannya, enak kali kan berbagi yang mengerti. Kerja, kerja. Bahkan ini yang saya katakan didukung dalil. Dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha arra'ahu istagna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya telah kaya. Jadi Ustaz, tak usahlah kita kaya. Miskin aja lah kita. Berdoa lah minta miskin. Tidak. Miskin kaya itu suratan takdir. Setengah mati pun kita mau kaya. Kalau tak kaya, tak akan mungkin kaya. Setengah mati kita berlindar daripada kekayaan. Allah takdirkan kita kaya, dikejar kekayaan. Kaya dan miskin tidaklah dipuji atau dicela dalam agama. Tapi bagaimana seseorang ketika diuji dengan dua hal tersebut, dari situlah akan dicela atau dipuji. Ya. Wa syuhhu kaminun fi nafsi, sifat syuhun itu terpendam dalam diri. Ya. Ambisi ingin mendapatkan ini itu dengan segala cara, tamak dalam mendapatkannya. Ya, faman bakhala faqad ata'a syuhha. Yang kikir itu berarti yang bakhil dia telah menepati sifat kikirnya, menyepakatinya. Wa man lam yabkhal faqad asa syuhha. Yang tak punya sifat kikir, tak menahan ketika dapat, berarti dia telah menyelisihi karakter syuh tadi. Wa uqiya syarrah, berarti dia telah terjaga daripada sifat syuhun tadi. Payah saya menerjemahkannya. Ya. Wa dzalika wal muflih, itulah orang beruntung. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika muflihun. Barang siapa yang ya dipelihara daripada sifat syuhun ini, dialah orang yang telah beruntung. Ya. Demikian kajian kita pagi hari ini. Ikhwati fillah, sebelum saya tutup, ada dua manusia dalam menyikapi ya hidup ini. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak, pangkat jabatan, ada dua sikap yang ekstrim, dua-duanya tak boleh. Satu, yang pertama adalah sifat berlebih-lebihan dalam ya menggunakan harta. Ini terlarang. Ya, boros. Dihambur-hamburkan hartanya. Makanan di rumahnya terbuang-buang sampai basi. Ini boros nih. Ya, berlebihan, kadang mobilnya 7, 8, 10. Kadang-kadang anak-anak pangeran tuh, anak-anak raja, anak-anak penguasa, kadang mobilnya tuh sampai berpuluh, mahal-mahal. Kadang-kadang artis-artis. Ya, kadang-kadang yang satu itu pun jarang dimanfaatkannya karena banyaknya. Berlebih-lebihan ini celaka. Ini tak boleh dalam agama. Banyak rumahnya, di mana-mana rumah, kadang ditengoknya pun tidak. Kadang-kadang rumahnya ditempati orang pun tidak. Tinggi-tinggi rumput, rumahnya kayak rumah hantu. Karena banyak kali hartanya, tak sempat lagi diperhatikannya, diceknya mana semua hartanya. Karena banyak berlebih-lebihan. Ya. Boros berlebih-lebihan ini dilarang dalam agama. Yang kedua, kikir berlebih-lebihan. Bakhil, tak ada padanya tampak kenikmatan kekayaan. Tuki, harta melimpah. Tapi bajunya baju yang butut. Motornya motor yang butut. Subhanallah. Ya, karena begitu tamaknya dia. Ini salah. Baju tambal-tambal. Subhanallah. Bukan gara-gara tak mampu, tapi gara-gara kikir. Bukan gara-gara tawadhu. Ini tak nampak padanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kau kaya raya, mobilmu kayak gini butut nih. Iya, zuhud ustaz. Tak ada zuhud, kau kikir. Ini sifat yang salah. Tak ada penampak kenikmatan. Kadang wallah orang-orang kaya itu rumahnya ruli. Ruli. Padahal berpuluh rumah sewanya. Subhanallah. Ini gara-gara apa? Kikir. Nengok bajunya pun, aduh, gembelnya. Mungkin tak pernah mandi, tak apa. Sementara, mana-mana? Banyak hartanya. Rumah sewa sini, rumah sewa. Dia tinggal di rumah ruli sana. Ini orang apa ini? Kikir nih. Dua hal yang salah ini. Nabi pernah lihat seseorang. Bajunya semrawut. Rambutnya semrawut. Rupanya kok gak ada uang. Rupanya beli baju ini baik. Kok gak punya uang beli sisir? Gak punya uang kok beli sedikit sampo? Muliakan diri kita. Ada kenikmatan, ambil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, tampakkan dalam tanda kesyukuran, bukan berbangga-bangga. Ya. Ini dua kubu yang salah. Kita berlindung kepada Allah daripada dua keadaan ini. Boros berlebihan, kulkasnya penuh makanan sampai busuk, sampai basi. Harta entah di mana-mana, tak lagi dapat dimanfaatkan. Banyak rumah-rumahnya menjadi rumah kosong, rumah hantu. Dimanfaatkan tidak, dihibahkan tidak, disedekahkan tidak. Hati-hatilah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.